Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ayuhal ikhwatul fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada bab fi bayani kasrati turuqil khair. Penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Hadis berikutnya yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, Ar-Rabi', hadis yang keempat dari bab ini, beliau mengatakan wa'anhu, dan diriwayatkan dari beliau. Kalau disebutkan anhu, berarti yang dimaksud adalah sahabat pada hadis sebelumnya, yakni Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dan diriwayatkan juga dari Abu Dzarrin radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan annanasan qalu, bahwa ada sekelompok yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Wahai Rasulullah, sungguh ahlud duthur mereka telah pergi dengan membawa ganjaran yang banyak. Ahlud duthur, kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ay sahibu al-amwal. Ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami telah membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka melakukan sholat sebagaimana kami juga melaksanakan sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, tetapi mereka bisa bersedekah dengan harta-harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan pada mereka. Jadi, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, para sahabat-sahabat fuqara, al-masakin datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hendak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksudnya mengeluh dengan kondisi mereka sebagai orang-orang miskin, tidak. Bukan juga maksudnya mengeluhkan kenapa orang-orang kaya demikian, juga bukan. Yang dimaksud di sini, bagaimana mereka menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu atas dasar ghibtah, bukan karena hasad. Hasad adalah ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, dia tidak suka dengan nikmat itu dan berharap nikmat tersebut hilang dari orang lain. Ini hasad. Dan itu dengan berbagai bentuknya dan alasan apapun tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan, haram. Namun di sini yang disampaikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ghibtah, di mana mereka melihat ada keutamaan pada saudaranya. Mereka ingin keutamaan itu juga mereka dapatkan tanpa ada keinginan sedikit pun nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Itu ghibtah. Nah, para sahabat ini ghibtah. Mereka ingin seperti orang-orang yang kaya. Karena kalau dalam masalah kewajiban-kewajiban umum ternyata toh sama. Kami sholat loh, orang-orang kaya itu juga sholat ya Rasul. Kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Kami begini, mereka juga seperti itu. Pada ibadah-ibadah wajib, sama-sama melakukan. Tapi dalam satu hal, mereka bisa melakukan, kami tidak bisa melakukannya. Apa itu? Dalam masalah sedekah, berderma dengan harta berlebih yang Allah berikan kepada mereka. Mereka mudah bersedekah ini, mudah mengeluarkan infak itu, mudah begini, mudah begitu, sementara kami tidak bisa. Artinya, apakah ada jalan lain yang kemudian kami bisa mengikuti ketinggian derajat mereka itu? Lihat ma'asyiral karahimani wa rahimakumullah, bagaimana para sahabat itu, mereka ingin untuk lebih tinggi dibandingkan saudaranya dalam masalah keutamaan dan pahala, bukan dalam masalah dunia. dalam masalah keutamaan dan pahala. Ketika ada satu sahabat yang lain, dia memiliki keutamaan demikian, yang ini pun ingin, saya juga ingin mendapatkan itu, sehingga berlomba-lomba itu agar mendapatkan keutamaan dari Allah, agar mendapatkan ajr, sawab dari Allah lebih banyak. Bukan berlomba-lomba tentang masalah dunia, jabatan, pengakuan, harta dan seterusnya, bukan untuk itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW mendengar apa yang mereka sampaikan, beliau bersabda, qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Kalian juga bisa bersedekah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kesempatan kepada kalian untuk bisa bersedekah meskipun itu bukan dengan harta. Itu termasuk juga bentuk sedekah. Apa itu kata Nabi SAW, inna bi kulli tasbihatin sadaqatun wa kulli takbiratin sadaqatun wa kulli tahmidatin sadaqatun wa kulli tahlilatin sadaqatun. Bukankah setiap tasbih yang kamu ucapkan itu akan bernilai sedekah? Bukankah setiap takbir yang kamu ucapkan juga akan bernilai sedekah? Setiap tahmid, tahlil yang kamu ucapkan itu semua akan bernilai sedekah? Bukankah demikian? Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun. Demikian juga ketika engkau memerintahkan seseorang kepada kebaikan, itu juga shadaqah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqatun. Dan ketika engkau melarang saudaramu dari kemungkaran, kemudian dia tercegah untuk melakukan kemungkaran itu juga shadaqah. Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesempatan untuk bersedekah itu luas. Sebagaimana sudah pernah kita bahas pada hadis sebelumnya, kesempatan untuk bersedekah di dalam Islam itu luas, bukan melulu soal harta. Jadi kita bisa bersedekah dengan berbagai macam hal di dalam Islam ini, dan pahalanya terhitung sebagai pahala sedekah. Taib, sekedar ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu bernilai sedekah setiap kali kita melafadzkannya. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, yang lebih ringan atau yang lebih remeh, barangkali ketika itu para sahabat ini belum menyangka bahwa perkara itu, maksudnya hanya perkara kebutuhan manusiawi, ternyata juga bernilai sedekah besar. Apa itu? Kata Nabi SAW, wa fi budhi ahadikum sadaqatun. Bahkan pada budak yang kalian lakukan, pasangan suami istri, aktivitas suami istri yang kamu lakukan itu juga bisa bernilai sedekah. Tercengang para sahabat ini, kebutuhan biologis yang disalurkan kepada suami atau kepada istrinya ternyata bisa bernilai sedekah. Lantas mereka pun bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah kami memuaskan hasrat biologis kami ini, kemudian kami akan diganjar dengan itu? Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'aha fi haram akan 'alaihi wizrun. Nabi bertanya, bukankah ketika kamu salurkan hasratmu itu kepada perkara yang haram, yang tidak diperbolehkan oleh syariat, engkau akan berdosa, berzina, atau melanggar hal-hal yang lain yang berkaitan dengan syahwat manusia? Kalau kamu lakukan dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, bukankah engkau akan mendapatkan dosa itu? Kan sama-sama menyalurkan syahwat. Baik. Demikian juga kata Nabi SAW, فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي halal كَانَ لَهُ أَجْرٌ. Maka sebaliknya, ketika engkau tunaikan syahwatmu, tapi pada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan diberikan balasan, akan diberikan ganjaran. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Tayib. Ini ma'asyiral akhrahimani wa rahimakumullah, hadis yang keempat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ini satu contoh yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, unzuru ila al-himam al-aliyah minas sahabah radiyallahu ta'ala anhu. Di sini kamu bisa melihat, lihatlah bagaimana para sahabat itu mereka memiliki al-himam al-aliyah, semangat yang tinggi. Yaghbituna ikhwanahum bima an'amallahu alaihim minal amwal. Mereka ghibtah. Sudah kita sebutkan tadi, tidak perlu lagi diulang definisinya apa. Mereka ghibtah, ingin juga sama seperti saudaranya yang mendapatkan nikmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan nikmat kepada saudara-saudara yang lain, mereka memiliki harta yang berkecukupan, ada kelebihan dari kebutuhan harian. Nah, ini yang disebut orang-orang kaya adalah mereka yang punya kelebihan harta dari kebutuhan harian. Itu sudah termasuk orang kaya. Jadi bukan harus hartanya melimpah, tidak. Kebutuhan harianmu 100 ribu, kalau hari itu kamu dapat 200 ribu, masih ada sisanya. Ini juga disebut sebagai orang yang ghani, orang yang kaya. Tidak mesti harus kebutuhanmu 100 ribu, tapi kamu punya simpanan 500 atau 1 juta. Tidak mesti seperti itu orang kaya. Dia punya sekedar kelebihan dari kebutuhan hariannya, sudah digolongkan sebagai orang kaya, ghani. Tayyib. Maka di sini para sahabat, mereka yang kondisinya tidak berkecukupan untuk bisa memenuhi kebutuhan harian, mereka datang kepada Nabi SAW dalam rangka ghibtah tadi, ingin mendapatkan keutamaan yang ada pada saudara mereka, ingin sama-sama mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan duniawi. Karena mereka faham ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Duha ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hai Muhammad, akhirat itu lebih baik bagi kamu dibandingkan kehidupan yang pertama. Kehidupan dunia. Jadi mereka tahu ayat itu turun kepada Nabi SAW dan mereka mengerti. Sehingga pertanyaan tadi bukan pertanyaan karena mengeluh tentang kondisi ekonomi, bukan. Tapi apakah ada jalan lain yang meskipun saya tidak mendapatkan harta berlebih dari Allah, tapi saya bisa sama tinggi keutamaan, sama mendapatkan pahala yang banyak seperti orang-orang kaya itu. Tayyib. Namun ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan manusia tidak seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka cenderung, apalagi zaman sekarang, di zaman akhir ini, mereka cenderung bagaimana ingin lebih daripada saudaranya dalam masalah duniawi. Sehingga inginnya hartanya bertambah, inginnya tabungannya bertambah, inginnya begini, inginnya begitu. Tayyib. Para sahabat tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Hai manusia, kalian ini adalah makhluk yang tu'thirunal hayatad dunya, sering mengithar, sering mendahulukan kepentingan duniawi. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal kalau kalian tahu, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibandingkan kehidupan dunia. Ini kaidah dari Allah bahwa manusia itu pada asalnya, siapapun dia, kecenderungannya biasanya lebih besar untuk mendapatkan dunia. Meskipun dia tahu, dia punya ilmu, dia sudah belajar lama, akhirat itu lebih baik. Tapi kecenderungan asal manusia itu pasti ingin mengumpulkan dunia lebih banyak. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita kembali kepada hadis. Fahum ishtakau ala atau ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syakwa ghibtah. Yatlubuna fadlan yatamayyazuna bihi amman aghnahumullah. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa mendapatkan keutamaan sama seperti orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada mereka bahwa jalan sedekah itu bukan melulu tentang materi, bukan melulu tentang harta. Maka beliau menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah itu memberi atau membuka jalan sedekah kepada kalian itu cukup banyak jumlahnya, bervariasi. Ini namanya juga sedekah, ini sedekah, ini sedekah, ini sedekah, ini sedekah. Jadi kalau mau kita bersedekah, jangan fokus sedekah itu hanya harta, tidak. Zikir-zikir tadi juga bermakna sedekah. Bahkan kewajiban kita sekalian, masing-masing kita ini punya kewajiban untuk al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Amirun bil ma'ruf wa nahin 'anil munkar. Mengajak orang lain, memerintahkan orang lain kepada kebaikan dan melarang mereka dari perbuatan yang munkar. Tayyib. Tunjukkan satu kebaikan kepada saudaramu, itu sudah bernilai sedekah. Dia lakukan atau tidak, sudah kamu mendapatkan pahala sedekah. Kalau dia melakukannya, tambah lagi pahalanya. Kenapa? Engkau menjadi penunjuk bagi orang lain melakukan kebaikan. Ketika dia menyampaikannya kepada yang lain lagi, tambah lagi pahalanya. Mafhum? Jadi tidak ada ruginya ketika kita memerintahkan kepada kebaikan. Demikian pula saat kita mencegah kemungkaran, menghalangi orang lain untuk dia terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Dia terhalang atau tidak, tapi usaha kita sudah bernilai sedekah. Sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tertahan, pahalanya akan lebih banyak. Ketika dia menyampaikan kepada temannya yang barangkali ingin ikut, sudah berencana bareng-bareng mau melakukan satu dosa, satu kemaksiatan, mereka tertahan, pahalanya kembali lagi kepada kita. Taib. Walakin, akan tetapi, perlu diperhatikan dalam masalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Atau kita lebih fokus pada masalah an-nahyu 'anil munkar. Ketika engkau hendak mencegah, melarang orang lain dari kemungkaran, atau engkau ingin merubah kemungkaran yang terjadi di depan matamu, perlu perhatikan beberapa hal supaya tidak keluar kita dari jalur syariat. Benar, mencegah kemungkaran itu mendapatkan pahala bernilai sedekah, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau caranya salah dan keluar dari dhabit yang ditentukan oleh syariat, maka bisa jadi malah an-nahyi 'anil munkar, melarang kemungkaran yang kita lakukan itu tadi, justru bukan berbuah manis, tapi justru berbuah pahit kembali kepada kita. Maka beliau rahimahullah taala memberikan peringatan, labudda lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min syurut. Amar ma'ruf nahi munkar itu punya beberapa syarat sebelum kamu lakukan. Jadi pertimbangkan dulu syarat ini. Kalau semuanya lolos, baru engkau menjadi seorang yang memerintahkan kepada kebaikan, atau engkau menjadi seorang yang melarang dari kemungkaran. Mafhum? Syarat yang pertama, syaratul awal, an yakunal amru, atau an yakunal amir, afan dicetakan ana sepertinya salah cetak. Yang benar, an yakunal amiru an-nahi, hendaknya seorang yang ingin memerintahkan atau mencegah, aliman bihukmi syara', dia faham, mengetahui hukum syar'i dalam masalah tersebut. Jadi ini syarat utamanya, kamu harus berilmu dulu, tahu bahwa ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka engkau perintahkan orang lain kepada perkara tersebut. Engkau tahu bahwa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau larang orang lain jangan sampai terjatuh dalam perbuatan atau masalah tersebut. Ini kunci utamanya. Maka seorang yang jahil, yang dia tidak tahu hukum, dia tidak boleh memerintah atau dia tidak boleh melarang. Kenapa? Jangan sampai salah. Ketika saya perintahkan orang lain terhadap sesuatu, ternyata Allah melarang, syariat melarang. Sebaliknya, ketika saya melarang seseorang dari sesuatu, ternyata syariat memperbolehkan. Kan bahaya yang seperti ini. Bahayanya dari mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sudah sering diucapkan, mungkin sering disampaikan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul," katakan hai Muhammad kepada mereka, kepada kita sekalian, "Innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Sesungguhnya saja yang diharamkan oleh Rabbku adalah al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan. Apakah itu yang dilakukan secara terang-terangan atau yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Fahisha apapun bentuknya adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Wal ithma, demikian juga perbuatan dosa. Wal baghiya bi ghairil haq, perbuatan melampaui batas tanpa hak. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan perbuatan syirik, engkau berbuat syirik kepada Allah yang tidak ada hujjah atasmu dengan perbuatan syirik tersebut. Dan yang terakhir Allah mengatakan, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang paling besar, bahkan kalau kita cermati ayat ini, banyak para mufassir yang menyebutkan dosa ini yang disebutkan oleh Allah terakhir kali itu lebih besar dibandingkan kesyirikan. Kenapa? Dari awal tadi Allah sebutkan dari yang paling kecil tingkatannya, kemudian yang paling parah di atasnya, yang lebih besar lagi di atasnya, yang lebih besar lagi di atasnya, kesyirikan. Ternyata setelah kesyirikan, di atasnya Allah sebutkan lagi satu perkara yang diharamkan oleh Allah. Antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berani berkata tentang Allah Subhanahu wa taala ma la ta'lamun, sesuatu yang tidak kamu ilmui, yang tidak kamu ketahui. Disebutkan terakhir setelah perbuatan syirik. Jadi dosanya besar ketika kita tidak mengetahui hukum Allah tapi kita berani berbicara terhadap hukum Allah. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, masalah agama dengan masalah dunia berbeda. Ketika masalah dunia engkau salah mengucapkan, engkau salah bertindak, efek negatifnya kan hanya ke dunia, iya kan? Tapi ketika dalam masalah syariat engkau salah berbuat, salah bertindak, salah menyampaikan, gak berhenti cuma di dunia, di alam kubur nanti di bawah, di akhirat nanti di bawah. Jadi efeknya panjang. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar memperhatikan masalah ini. Jangan sampai kita terjatuh dalam al-qaul 'ala Allah bila ilm, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Tayib. Jadi kalau kita berbicara A, sudah harus yakin. Kenapa kita berbicara A? Ada apa namanya? Dalil-dalil ilmiahnya. Kita sudah tahu baru berbicara A. Kita melarang orang lain dari perbuatan B, kita sudah tahu ke belakangnya. Ada dalil-dalil, ada pegangan sebelum kita melarang. Saya larang ini. Ada pegangannya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua. An yakuna 'aliman bi annal mukhataba qad taraka al-ma'mur aw fa'ala al-mahdhur. Dia harus tahu bahwa al-mukhatab, orang yang akan dilarang atau diperintah, orang keduanya, qatarakal ma'mur au fa'ala al-mahdhur, benar-benar telah melanggar, benar-benar telah melanggar atau meninggalkan. Jadi harus dilihat, maksudnya harus dilihat apa, cross check sampai beritanya benar, oh fulan berbuat demikian, paham? Atau dia meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus cross check terlebih dahulu, oh fulan benar-benar meninggalkan. Contoh, seorang yang terlihat kok enggak ada berjamaah di masjid. Contoh, secara apa namanya? Asal kan mungkin kita akan bertanya, kenapa kok enggak jamaah di masjid? Sandalnya ada di depan rumah. Berarti dia ada di dalam rumah. Ada di rumah tapi tidak sholat berjamaah ke masjid, dia laki-laki, tidak ada udzur, tidak ada hujan, tidak ada apapun, artinya tidak ada alasan. Apa yang akan kita lakukan? Jangan langsung dihukum loh, fulan ini tidak sholat jamaah di masjid, dia tidak melakukan sholat begini-begini, dosanya besar. Allah, Rasulullah SAW bersabda demikian-demikian, bawakan dalil semua, cocok dalilnya, cocok. Tapi cross check dulu, kenapa dia tadi tidak berangkat ke masjid, tanya. Setelah benar-benar memang karena dia yang tidak mau berangkat sholat berjamaah ke masjid, baru kita turunkan hukum. Ini syarat yang kedua. Jadi kita harus cross-check sampai benar-benar orang itu, mukhatab itu, melanggar atau dia meninggalkan kewajiban. Misal contoh yang lain, kalau tadi yang meninggalkan kewajiban, sekarang yang melanggar larangan. Ada ketika antum berangkat ke pasar, contoh saja, antum berangkat ke pasar, antum lihat seorang ikhwah enaknya gandeng apa naik motor, gandeng saja, dia menggandeng seorang akhwat, dari posturnya sudah tahu ini bukan istrinya, bukan anaknya juga, paham? Apa yang kita lakukan? Loh, sama siapa itu? Langsung kemudian kita katakan fulan bersama berkhulwat dengan yang bukan mahramnya, demikian-demikian, gak mungkin kalau istri itu istrinya, begini-begini-begini, terus disebarkan ikhwah yang lain, begitu? Enggak. Cari tahu dulu siapa itu, barangkali saudaranya yang jauh, yang belum pernah kamu kenal, datang, diajak ke pasar, kalau benar-benar mahram. Tapi kalau ternyata memang itu bukan mahramnya, baru diperingatkan, paham? Jadi ini syarat yang kedua, tegaskan dulu, di cross check dulu, orang yang akan kita larang atau orang yang akan kita perintah ini benar-benar melanggar atau meninggalkan kewajiban. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. An la yatarattaba 'alan nahyi 'anil munkar ma huwa ankar minhu. Tidak boleh ketika kita mengingkari kemungkaran akan menyebabkan datangnya kemungkaran yang lebih besar. Syarat pertama kita tahu itu kemungkaran, ada ilmunya. Syarat yang kedua sudah di cross check, benar-benar itu kemungkaran? Iya. Masih ada syarat yang ketiga. Saat kamu hendak ingkari, akan terjadi efek negatif yang lebih besar atau tidak? Kalau ketika engkau ingkari, ketika engkau larang, selesai kemungkaran itu, lakukan. Ingkari kemungkaran tersebut. Tapi kalau engkau hendak mengingkari kemungkaran itu, ternyata nanti ada efek yang lebih besar, dia akan melakukan kemungkaran yang lebih besar, maka jangan diingkari. Tayib. Jangan diingkari. Tentunya setelah mungkin kita berusaha, coba dengan jalan ini. Dipikirkan, oh enggak bisa. Jalan yang ini, begini. Oh enggak bisa. Jalan yang ini lagi coba diusahakan. Enggak bisa. Tayib. Jangan ditempuh jalan yang terakhir. Jowes kalau gitu keras, enggak. Jangan sampai kita mengingkari kemungkaran akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Ayo. Contohnya, misal, ini kalau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau mencontohkan dengan hal yang sepele yang kita dapatkan di sekitar kita. Ada seorang yang yashrabu ad-dukhan. Apa yashrabu ad-dukhan? Arti letternya kayaknya? Yashrabu, minum, dukhan. Asap, minum asap apa? Merokok. Ada seorang merokok. Setiap hari merokok. Kamu hendak melarang dia dari merokok, lihat dulu. Dua syarat tadi di atas. Yang ketiga, syarat ini. Kalau saya larang dia sekarang, kira-kira efeknya apa nanti? Kalau sampai saya larang dia merokok, dia mungkin, kita adalah orang yang lebih berwibawa, yang dia takuti, dan seterusnya. Dia meninggalkan itu. Meninggalkan rokok. Tapi efeknya, setelah dia tinggalkan, ternyata karena badannya ini sudah terbiasa dengan rokok, sekali meninggalkan, ditinggalkan langsung, efeknya kan ada. Akhirnya dia mencari pelarian, nih badan begini, apa? Semua merokok lagi, nanti ketahuan, bapak tadi begini, tidak enak. Yus, larinya kemana akhirnya? Contoh saja, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia akan lari mengonsumsi minuman-minuman keras. Minuman-minuman khamr, beralkohol, untuk menghilangkan ketergantungan terhadap rokok. Nah, posisi orang yang seperti ini kita larang atau tidak? Kata beliau rahimahullah ta'ala, jangan dilarang. Kenapa? Karena dosa merokok dengan dosa minum khamr itu lebih besar dosa minum khamr. Maka kalau kamu tahu nanti ketika saya larang dia dari merokok, harus segera dicarikan solusi. Jangan sampai dia mencari solusi sendiri, ternyata perkara yang dia lakukan adalah perkara yang haram dan itu lebih besar dosanya dibandingkan yang pertama tadi. Mafhum? Ini remeh. Contoh yang berikutnya lagi. Ahlu sunnah, ahlu tauhid biasanya semangat untuk memberantas kesyirikan. Antum lihat di sekitar antum ada tempat keramat. Contoh saja. Ada tempat keramat. Wih, ini tidak benar. Kenapa? Ini kesyirikan. Dalilnya demikian. Ada. Sudah dikorek jelas betul-betul yang perbuatan kesyirikan, betul-betul tahu. Baik. Berarti sekarang harus dihilangkan. Apa yang antum akan lakukan? Ketika antum akan menghilangkan tempat terjadinya kesyirikan itu, berhenti dulu. Saat saya hilangkan ini nanti, akan terjadi kemungkaran yang lebih besar dari sekarang atau tidak? Begitu antum hancurkan tempat itu, diset benda-benda keramatnya dihilangkan, pohonnya ditebang dan seterusnya, diratakan dengan tanah. Apakah akan selesai atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena orang-orang yang terlanjur mengagungkan tempat itu tadi, melihat rata dengan tanah, mereka tidak akan, yoh sudahlah berarti tidak bermanfaat, beribadah di situ begini-begini. Taubat, ya kalau ada yang sadar seperti itu. Tapi kebanyakannya justru, siapa yang melakukan ini akan dicari. Oh, fulan kayaknya. Kena. Satu. Yang kedua, ini akan dibangun lagi menjadi lebih megah, lebih baik daripada yang kemarin yang hanya seperti tempat tidak terurus, cuma dilakukan perbuatan syirik di situ. Dan semakin dibangun menjadi tempat yang lebih bagus. Dosa tidak orang yang apa tadi yang menghancurkan itu tadi? Khawatir dia berdosa. Kenapa? Dia mengingkari kemungkaran, dia menghilangkan kemungkaran, tapi mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Baik. Nah, ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah, kaidah yang juga harus kita fahami. Ketika kita hendak mengingkari kemungkaran, maka ingkarilah kemungkaran yang tidak membawa kemungkaran berikutnya. Atau kalau dia membawa kemungkaran berikutnya, maka irtikab akhafud dararain. Ambil mana kemungkaran yang lebih kecil, kemungkaran yang lebih ringan. Tayyib, paham ya? Nah, ini tiga syaratnya. Kalau tiga ini tidak bisa kita lakukan, maka tahan dulu tangan kita, tahan dulu lisan kita. Jangan terburu-buru, amir bil ma'ruf, juga jangan terburu-buru nahi anil munkar. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Falhasil, intinya annahu la budda an la yuaddi al inkar ila ma huwa angkar minal munkar. Tidak diperbolehkan engkau mengingkari kemungkaran kemudian membawa kemungkaran yang lebih besar. Dar'an li a'la al mafasid, dar'an li a'la al mafsadataini bi adnahuma, dalam rangka kita mencegah terjadinya kemungkaran yang lebih besar. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itu tiga syaratnya. Kemudian yang berikutnya, terlepas dari syarat tadi, harus ada satu hal yang perlu diperhatikan untuk kita sekalian ketika hendak memerintahkan seseorang kepada kebaikan atau melarang seseorang dari kemungkaran, yaitu perhatikanlah islahu al-khal. Tujuanmu memerintahkan kepada kebaikan atau melarang dari kemungkaran harus islahul khalqi, dengan tujuan merubah kondisi umat. Paham ya? Ini syarat penting kata beliau. Jadi ketika engkau melarang seseorang dari kemungkaran, jangan tujuannya karena engkau ingin dilihat, atau jangan tujuannya karena intisor menunjukkan nih loh saya bisa merubah kemungkaran, jangan itu. Atau ketika engkau memerintahkan seseorang kepada kebaikan, hanya untuk membuktikan nih, saya bisa loh memerintahkan seseorang begini, saya bisa loh begini, saya bisa begitu. Jangan itu. Tujuan utamanya adalah islahul khalqi, untuk memperbaiki kondisi umat. Maka kalau ini kita pahami bersama, tidak akan ada merasa diri lebih tinggi, merasa diri lebih alim, merasa diri lebih senior, merasa diri lebih lama dan seterusnya. Tidak akan ada itu semua. Kenapa? Amr bin ma'ruf wa nahi anil munkar dibangun di atas kecintaan, supaya kondisi ini berubah menjadi yang lebih baik, meminimalisir sakit hati, meminimalisir kok begini kok begitu, saya nggak didengarkan padahal saya begini saya begitu. Nggak akan ada lagi seperti itu kalau niatnya adalah islahul khalqi, islahul ummah, memperbaiki kondisi umat. Kenapa? Tujuannya bukan saya dilihat, tujuannya bukan saya didengar, tapi kondisinya berubah menjadi lebih baik. Itu utamanya. Dalam dakwah pun demikian. Dakwah kita kok kelihatannya carut marut di sini begini begitu, banyak masalah begini begitu. Antum mau ubah dakwah itu tujuannya supaya dakwah menjadi lebih baik. Maka kalau seandainya kita sendiri yang melakukan kesalahan dan kita juga ditegur dengan keras, ya tidak akan kecewa. Kenapa? Tujuannya dakwah. Dakwah yang baik itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun orang-orang yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjalan dakwah, kita harus rela. Ya wis, sekarang bukan apa namanya, saya sepertinya Allah tidak mengizinkan, Allah belum mengizinkan saya ikut serta lagi. Ya sudah, ikhlas, ikhlas dia ditempatkan di mana saja. Mau diposisikan sebagai komandan ya jalan, mau disisikan sebagai pasukan tengah ya jalan, mau dipasukan penyisir di belakang ya jalan, mau dijadikan pasukan logistik ya jalan, mau dimasukkan sebagai orang-orang yang mengurusi bagian-bagian belakang juga jalan. Terserah. Tidak perlu harus dikenal namanya, intinya saya bisa berbuat untuk dakwah. Tapi kalau perbuatan saya bermadarat untuk dakwah dan saya disingkirkan sementara, ya enggak perlu, tidak perlu sakit hati, tidak perlu bagaimana-bagaimana. Ya sudah, itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya yang penting dakwah ini, jalan dakwah ini baik. Nah, seperti itu kan. Allah taala a'lamu bissawab. Tayyib. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang keempat yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian terakhir satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Beliau mengatakan wa fi hadits Abi Dzarrin radhiyallahu anhu tanbihun ala ma yusammihil fuqaha qiyasul aqs. Di dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ini terdapat tanbih, pengingat bahwa ada satu kaidah yang dikenal oleh ulama fikih dahulu, dan itu perlu juga untuk kita tahu. Apa kaidah itu? Kaidah tersebut adalah qiyasul aqs, mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari satu hukum yang ditetapkan. Dan ini diterapkan oleh Nabi SAW ketika beliau mengatakan wa fi budhi ahadikum shadaqatun. Pada syahwat yang kalian tunaikan kepada keluarga-keluarga kalian itu juga bernilai sedekah. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dari mana nilai sedekahnya?" Beliau menggunakan kaidah qiyasul aqs. Mafhum mukhalafah. Satu hal yang diketahui oleh semua sahabat, oleh semua orang yang beriman, bahwa zina itu haram. Ya kan? Zina itu dosa, dosa besar. Siapa yang tidak tahu masalah ini? Semua tahu. Itu tentang masalah apa zina itu? Masalah menyalurkan syahwat. Dan Nabi SAW ingatkan mereka, bukankah ketika engkau menyalurkan syahwatmu dalam bentuk zina atau yang lainnya yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapatkan dosa dari perbuatan itu. Poinnya kan sama, menyalurkan syahwat, tapi dalam masalah dalam perkara yang haram engkau akan berdosa. Bukankah demikian? Iya. Maka sebaliknya, qiyasul aqsnya, mafhum mukhalafahnya adalah saat engkau tunaikan atau salurkan syahwatmu pada perkara yang dihalalkan oleh Allah, engkau akan diberikan pahala. Mafhum? Nah, ini namanya qiyasul aqs atau mafhum mukhalafah. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik. Kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya. Al-Khamis, hadis yang kelima. Qala wa anhu, dan diriwayatkan juga dari beliau. Beliau siapa tadi? Siapa tadi? Empat kali berturut-turut Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dari satu sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari. Wa anhu, dan dari Abu Dzar juga. Qala, beliau berkata, qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi berkata kepadaku sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. La tahqiranna, jangan sekali-kali engkau menganggap rendah, minal ma'ruf, dari perbuatan kebaikan, syai'an sedikit pun, walau meskipun itu, antal ko akhoka, engkau bertemu dengan saudaramu biwajihin, dengan wajah tolkin yang ceria. Jangan meremehkan kebaikan apapun itu meskipun sepele. Meskipun itu hanya engkau ketika bertemu dengan saudaramu bermanis mukalah, meskipun di belakang banyak masalah. Meskipun ketika di rumah pusing memikirkan urusan rumah, pusing memikirkan ini, memikirkan itu, tapi jangan ditampakkan kepada saudaramu sehingga tahu kok merengut, kenapa ada masalah, kok begini, kenapa toh kamu ada masalah sama aku, dan seterusnya. Jangan, meskipun masalah di belakang itu berat, setidaknya ketika bertemu dengan saudara kita wajah yang ceria, sampai dia tidak tahu di belakang kita banyak banyak masalah. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk perkara kebaikan. Perkara kebaikan, saudara kita memandang wajah kita kok bahagia, dia juga akan tersenyum. Senyum kita memancing senyum dia, kebahagiaan kita memancing kebahagiaan dia. Bernilai sedekah, bernilai sedekah. Tayyib. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis yang berikutnya, yang keenam. Ini sudah sering kita lewati. Tayyib, kita baca saja sardan lewat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nas alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap sulama ruas tulang manusia, kana alaihi shadaqatun, memiliki kewajiban sedekah, kulla yaumin tatlu'u fihi syams, setiap hari di mana hari tersebut terbit matahari. Sudah berapa kali hadis ini kita bahas? Sering. Ta'dilu bainal itsnain shadaqatun. Engkau damaikan antara dua orang yang berselisih bernilai shadaqah. Wa tu'inur rajul fi dabbatihi. Engkau tolong seseorang untuk naik ke atas kendaraannya. Fatahmiluhu 'alaiha. Lalu engkau bantu dia untuk bisa menaiki kendaraannya. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau engkau bawakan barang-barangnya naik ke atas kendaraannya. Shadaqatun, termasuk shadaqah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun, ucapan-ucapan yang baik itu juga bernilai shadaqah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun, dan pada setiap langkah yang kamu gunakan untuk menuju masjid itu bernilai shadaqah. Wa tumitul adza 'anit thariqi shadaqatun, dan engkau singkirkan gangguan dari jalan itu juga shadaqah. Muttafaqun 'alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Qala wa rawahu Muslimun aidan, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim min riwayat Aisyah, dari riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu, sesungguhnya, khuliqa kullu insanin, setiap manusia itu diciptakan, min bani Adam, dari anak keturunan Adam, ala sittina wa thalathimi'ati mafsil, memiliki 360 ruas tulang. Faman kabbarallah wa hamidallah wa hallalallah wa sabbahallah wa astaghfarallah wa azala hajaran an tariqin nas au syaukatan au azaman an tariqin nas au amrin bima'rufin au nahyin an munkar adada sittina wa thalathimi'ah fa innahu yumsi yawma idhin wa qad zahzaha nafsahu anin nar. Maka 360 ruas tulang itu harus disedekahkan. Yang pertama, man kabbarallah, siapa yang mau membesarkan Allah dengan takbir. Wa hamidallah, memuji Allah dengan tahmid. Wa hallalallah, mensucikan Allah dengan tahlil. Wa sabbahallah, mensucikan Allah dengan tasbih. Wa astaghfarallah, meminta ampun kepada Allah. Ini dikir-dikir tadi. Kemudian yang berikutnya, wa azala hajaran an tariqin nas, dia hilangkan satu batu yang bisa mengganggu jalan manusia. Au syaukatan, atau ada duri yang bisa mengganggu manusia, disingkirkan. Au azman, atau ada tulang yang bisa mengganggu jalan manusia, disingkirkan. Au amrin bima'rufin, atau dia mau hari tersebut memerintahkan satu kebaikan. Au nahyin an munkar, atau hari itu dia melarang dari satu kemungkaran. Kalau di sini, di riwayat Aisyah ini, semuanya dinilai satu. Paham nggih? Ini bedanya dengan hadis yang sebelumnya. Yang sebelumnya umum. Di hadis Aisyah dirinci satu. Kamu ucapkan Allahu Akbar, itu satu sedekah. Allahu Akbar yang kedua, dua sedekah. Paham? Astaghfirullah, satu sedekah. Menyingkirkan satu batu dari jalan, satu sedekah. Menyingkirkan satu duri dari jalan, satu sedekah. Satu tulang dari jalan, itu satu sedekah. Kamu perintahkan satu orang kepada kebaikan, itu satu sedekah. Jadi semuanya bernilai satu. Lalu dalam riwayat Aisyah disebutkan adada sittin wa thalathimi'ah. Dalam satu hari kamu lakukan semua itu sejumlah 360 kali. Jadi harus ngitung kalau menurut riwayat Aisyah. Berapa kali saya harus bertakbir, berapa kali saya memerintah, berapa kali saya melakukan ini, melakukan itu. Yang bernilai sebagai sedekah. Kemudian, barang siapa yang bisa melakukannya sebanyak 360 kali, maka innahu yumsi yauma idzin, ketika sore hari di hari tersebut, qad zahzaha nafsahu 'anin nar, dia adalah orang yang telah berusaha menjauhkan dirinya dari api neraka. Ada faedah tambahannya adalah zuhziha nafsahu 'anin nar, bukan hanya dia telah menunaikan kewajiban bersedekah 360 ruas tulang, tapi juga dia akan dianggap oleh Allah sebagai seorang yang berusaha menjauhkan dirinya dari neraka, dan dia akan dijauhkan oleh Allah dengan sebab itu tadi dari neraka. Tayyib. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini mungkin masyaallah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan hadits yang ketujuh dan seterusnya.